Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnul Qayyim, qala al-muallif rahimahullah. Baik, mazilna fi qawli Ibnul Qayyim, sah? Masih ucapan Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fa dhahara anna tawakkul aslun li jami'i maqamatil iman wal ihsan. Maka tampaklah bahwa tawakal adalah merupakan prinsip dasar terhadap seluruh kedudukan-kedudukan iman dan ihsan. Wali jami'i a'malil Islam, dan seluruh amalan-amalan Islam. Dasarnya tawakal. Wa anna manzilatahu minha kamanzilatil jasad minar ra'as. Dan kedudukannya seperti kedudukan jasad minar ra'as. Seperti kedudukan jasad dan kepala. Tidak mungkin terpisah. Kalau jasad terpisah dari kepalanya, maka dia tidak ada nilainya. Bangkai. Demikian pula iman dengan tawakal. Fakama la yaqumur ra'su illa 'alal badan, fakadzalika la yaqumul imanu maqamatahu wa 'amaluhu illa 'ala saqit tawakkul. Sebagaimana kepala tidak akan tegak kecuali di atas badan, demikian pula tidak akan tegak iman. Wa maqamatuhu, dan kedudukan-kedudukannya tadi. Iman, Islam, ihsan. Wa amaluhu, dan amalan-amalannya. Tidak akan tegak kecuali di atas saqat tawakkul. Saq, tonggak. Tidak akan tegak kecuali di atas tonggak tawakal. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa ma raja ahadun makhluqan aw tawakkala alaihi illa khaba dhannuhu fi. Tidaklah datang seseorang kepada satu makhluk atau bergantung kepada makhluk illa khaba dhannuhu fi, kecuali berarti dia jelek prasangkanya padanya. Fa innahu musyrik, maka dia musyrik. Siapa yang berharap pada makhluk, bergantung, bertawakal pada makhluk, maka niscaya prasangkanya pasti akan jelek, akan rusak. Ada dua sisi. Sisi pertama, prasangka baiknya kepada makhluk tadi. Kalau saya datang ke tempat keramat ini, ke pohon keramat ini, kalau saya datang atau saya pakai jimat ini, atau ada sabuk kebal ini, kalau ada keris ini, saya akan selamat. Maka niscaya khaba dhannuhu, prasangka dia bahwa ini benda-benda ini akan membela dia, menolong dia, menyelamatkan dia, akan rusak dan akan mendapatkan yang sebaliknya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tawakal pada makhluk, berharap pada makhluk, berarti dia berburuk sangka atau jelek prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira tidak bisa membantunya, maka dia mencari yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa musyrik. Orang yang seperti ini musyrik, barakallahu fikum. Wa man yusyrik billahi fakannama kharra minas samai fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Sedangkan siapa yang berbuat syirik, maka seakan-akan dia dijatuhkan dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin, sampai ke tempat yang jauh. Ini gambaran betapa mengerikannya syirik. Siapa yang berbuat syirik, seakan-akan dia terlempar dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin. Fi makanin sahiqa, ke tempat yang sangat jauh. Qala syarih, berkata syarih, man huwa syarih? Syekh Sulaiman Al-Syekh, sahibu kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, di syarah kitab At-Tauhid. Qultu, kata beliau, lakinna tawakkul ala ghairillahi qisman. Tetapi yang namanya tawakal itu ada dua macam. Ada dua jenis. Ahaduhuma tawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah. Pertama, tawakal dalam perkara-perkara yang tidak mungkin mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalladhi yatawakkal 'alal amwati wat tawaghiti fi raja'i matalibihim. Seperti tawakalnya orang-orang yang bertawakal pada orang mati, bergantung pada orang mati, kepada tagut, kepada setan-setan, kepada jin-jin dalam mengharapkan harapan-harapan mereka. Yani mengharapkan untuk terkabulnya doa dari selain Allah. Mustahil. Karena perkara tersebut istijabatud doa la yaqdir illallah. Tidak akan ada yang bisa. Tidak akan ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta pertolongan min nasrin au hifdzin au rizqin au syafa'atin. Seperti meminta kepada benda-benda tadi, kemenangan, penjagaan, rizki, atau pembelaan. Fahadihi, barakallahu fikum, hadil asya, syirk. Syirkun akbar, syirik besar. Ada pun jenis kedua. At-tawakkul fil asbab adh-dhahirah. Tawakkal pada sebab-sebab yang zahir. Yang zahir itu yang tampak sebab akibatnya. Seorang yang tidur dalam keadaan takut, gelisah, tiba-tiba mendengar suara sepatu polisi. Itu biasa dicontohkan begitu. Ah, alhamdulillah. Saya jadi tenang. Tidur dia. Ini kan wajar. Apakah dia tawakal pada polisi tadi? Bukan. Ada sebabnya. Kalau tidak ada yang jaga, tidak aman. Kalau ada yang jaga, aman. Walaupun sesuatu itu bukan perkara yang sampai bergantung pada makhluk. Ada naw'. Ini adalah naw'un. Atau kaman yatawakkal ala amirin au sultanin fima aqdarahu Allah ta'ala alaih. Atau orang yang bertawakal pada amir, penguasa, atau sultan, ada nau, walaupun mirip, tapi di atasnya, dari yang tadi. Dari yang hanya sekedar, aman. Ya. Nah. Yakni dia bergantung pada penguasa tadi, min rizq man razaqa au dafa adha wa nahwi dhalik. Karena orang ini kaya akan memberi dan menjamin dia hidupnya. Atau dia bisa menolak kejelekan-kejelekan karena kekuatannya misalnya. Fahuwa naw'un au naw'u syirkin asghar. Dia jadi jenis syirik asghar. Kal wakalatul jaizah. Awal wakalah al jaizah. Yang ketiga. Atau termasuk di dalamnya wakalah jaizah. Apa itu wakalah jaizah? Yang dibolehkan. Hiya tawkil al-insan fi fi'li ma yaqdir alaihi niyabatan anhu. Yaitu menyerahkan kepada seseorang untuk melakukan hal yang dia bisa sebagai wakil dari dirinya. Tolong kamu jaga rumah ini. Ya. Udah. Gimana? Tenang, sudah saya suruh si fulan untuk jaga rumah ini. Ini barakallahu fikum, tetapi jangan sampai mengarah pada tawakal yang kedua, syirkun asghar tadi. Tetap tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sejenis usaha. Tolong jaga. Ada nau' tawakkul di sini, bahkan bahasanya pun pakai kalimat waw, kaf dan lam. Tetapi tetap kalian dan kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu usaha. Usaha itu bisa berhasil, tidak bisa berhasil, karena Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Dan itu tetap akidah yang harus dipegang. Enam. Qala lakin laisa lahu an ya'tamid. Ini yang saya maksud. Lakin laisa lahu an ya'tamid, tidak boleh menyandarkan pada orang itu. Tenang saja, enggak mungkin akan begini selama ada dia. Belum tentu. Kamu anggap dia itu ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu anggap dia maha kuasa, maha bisa? tidak. Bisa berhasil, bisa gagal. Jadi gimana? Tawakal Allah SWT. Bertawakal pada Allah SWT. Sudah dikunci? Sudah. Sudah ditutup pintunya? Sudah. Sudah disuruh orang menjaga? Sudah. Alhamdulillah. Baqiya at-tawakkul. Sisanya tawakal pada Allah SWT. I'qilha wa tawakkal, kata Nabi. Ikat dulu, kemudian tawakal. Berarti tetap tidak boleh i'timad ala makhlukin. Lakin laisa lahu an ya'tamida alaihi fi husul ma wakkalahu alaihi. Jangan bersandar pada orang itu dalam mendapatkan apa yang dia serahkan padanya. Jangan kamu kira pasti dia berhasil. Belum tentu. Berharaplah pada Allah. Kalau Allah kehendaki berhasil, berhasil. Kalau Allah kehendaki gagal, gagal. Bal yatawakkal 'alallahi fi taysiri amrihi. Bahkan semestinya tetap bergantung pada Allah dalam memudahkan urusannya. Alladhi yatlubuhu bi nafsihi aw na'ibihi. Yaitu yang diupayakan dan dicari oleh dia atau wakilnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga ya. Semoga Allah bantu kamu dan Allah jadikan aman. Wa dhalika min jumlatil asbab allati yajuzu fi'luha. Maka tawkil, mewakilkan ini tadi adalah sesuatu sebab-sebab yang dibolehkan. Wa la ya'tamid 'alaiha. Tetapi jangan bersandar padanya. Kalau bersandar padanya kemudian merasa ada dia pasti aman, maka ini barakallahu fikum syirkun asghar. Syirkun asghar sudah masuk ke dalam dosa. Bahkan syirik kecil itu dosanya besar. Kalau syirik besar, kufur. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu sebagai panglima yang hebat dan setiap memimpin peperangan selalu menang, sampai terkenal di kalangan kaum muslimin, Khalid datang kita menang. Terdengar kalimat ini sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Amirul Mukminin, Khalid turun. Naik Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin pasukan. Khalid disuruh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memimpin pasukan berkuda. Salah satu dari sayap kanan atau sayap kiri. Apa kata Khalid bin Walid? Aku berperang bukan untuk Umar. Kan mereka mengatakan, ini jangan-jangan. Nah, masa-masa itu sudah ada orang-orang yang bukan sahabat. Ada yang baru masuk Islam. Kenapa? Orang hebat seperti ini kok dipecat? Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi Masya Allah, sahabi yang mulia Khalid bin Walid tidak sama sekali terpengaruh. Aku mau diletakkan dimanapun, terserah. Karena saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak patah semangat, tidak kecewa, tidak kemudian apa istilah orang sekarang mutung. Wah, ini karena hasad kok saya dipecat jadi panglima. Dalam keadaan enggak punya salah. Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Justru sedang hebat-hebatnya. Kalau sekarang ada penguasa panglima sedang hebat-hebatnya kemudian dipecat, kira-kira apa menurut kalian? Wah, persaingan politik. Persaingan politik. Khawatir lebih tenar dari penguasanya dan kemudian mengalahkan penguasanya. Kan begitu. Itu zaman sekarang. Tapi zaman itu Umar bukan memecatnya karena hawa nafsu. Tapi sudah beredar Khalid datang kita menang, Khalid datang kita menang. Diganti oleh Umar. Jadi Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Berangkat berperang dengan pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Allah menangkan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru mereka runtuh pikiran mereka tadi dan berganti, ternyata kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari manapun. Tidak dari fulan wa fulan. Artinya kemenangan tidak bergantung pada si fulan dan si alan. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Umar dengan cara seperti itu. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah pun ketika dijadikan penggantinya Khalid, tidak kemudian meremehkan Khalid radhiyallahu taala anhu. Tidak kemudian mentang-mentang dia panglima, tidak. Tetap dia ajak musyawarah, bagaimana menurutmu? Dia ajak musyawarah dalam strategi perang. Radhiyallahu taala anhum. Mereka khaira ummatin ukhrijat linnas, yang sungguh mengagumkan yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Sungguh mengagumkan penanamnya, membuat jengkel orang-orang kafir. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Atau kurang sebaris lagi ya. Habis itu dalil berikutnya. Tapi kita lanjutkan pembacaan saja. Yaitu kalimat. وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ أَلَّتِي يَجُوزُ فِعْلُهَا وَلَا يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا بَلْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْمُسَبِّبِ. Jangan bergantung pada sebab-sebab, tetapi bergantung kepada yang menciptakan sebab dan akibat. Alladhi awjada sabab wal musabab. Yaitu yang menciptakan sebab dan musababnya, yang menciptakan sebab dan akibatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.